السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مجلس صحيح مسلم yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita pada subuh kali ini dalam membaca kitab Sahih Muslim, kitab yang baru yaitu kitab As-Salam, kitab mengucapkan salam, bab yang ketiga dalam kitab ini. Kata Imam Nawawi, babu min haqqil muslimi lil muslimi raddus salam. Bab merupakan hak seorang muslim, terhadap muslim yang lain, yaitu membalas atau membalas salam, menjawab salam. Di antara hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah menjawab salam. Ya. Ini juga termasuk salah satu dari adab salam, yaitu ketika seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, maka sebuah kewajiban dan hal yang wajib kita tunaikan kepadanya adalah menjawab salamnya. Bila mana kita tidak menjawab salamnya, maka kita tidak menunaikan hak saudara kita tersebut. Jadi dia di dalam ruangan Islam, seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya yang muslim, maka saudaranya yang mendapatkan salam tersebut wajib menjawab salam itu, yang merupakan hak saudaranya. Ini adab yang ketiga dalam permasalahan mengucapkan salam, yaitu wajibnya menjawab salam dan merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kita baca hadis di bawah bab ini, hadis yang pertama nomor 5594. 5594. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus ani bin Shihab ani bin al-Musayyab anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bunyi hadisnya, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Ya. Ini pangkal dari hadis ini dengan sanad yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim sampai kepada ujung sanadnya, yaitu Nabi SAW dari Abu Hurairah, yang pangkal hadisnya haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain, yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain, ada 5. Kemudian qala ha'un wa haddatsana 'Abdu bin Humayn. Kemudian Imam Muslim balik membawakan hadis ini dari sanad yang lain, dari gurunya Hamdu Abdu bin Humayn. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Ibn Shihab an Az-Zuhri an Ibn Al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkal atau lafaz dari pangkal hadis ini sedikit berbeda. Kalau dalam sanad yang pertama itu haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Kalau lafaz yang sekarang ini dari sanad yang lain, lafaznya adalah khamsun tajibu lil muslimi 'ala akhih. Ada 5 yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim terhadap saudaranya. Khamsun tajibu lil muslim. Ada 5 yang wajib, ya, menjadi hak seorang muslim yang ditunaikan oleh saudaranya. Ya. Jadi makna hak tadi dalam lafaz hadis yang pertama, hak itu artinya kewajiban yang wajib, ya, hakul muslim, hak seorang muslim, ala di situ, alal muslim, ala, kata-kata ala, maksudnya adalah wajib, maksudnya wajib yang wajib ditunaikan oleh saudara, oleh muslim yang lain, ya, karena di sini tafsirkan dengan tajibu. Khamsun tajibu. Ya, sekarang kita lanjutkan 5 perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah, yang pertama adalah raddus salam. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Raddus salam, menjawab salam. Ini yang telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu dalilnya, ya, dari bab yang pertama, bab yang kedua, tentang wajibnya menjawab salam seperti yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, ijma' kaum muslimin atau ijma' para ulama bahwa menjawab salam adalah fardu, wajib. Berdasarkan ini hadis, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Khamsun tajibu lil muslimi 'ala akhihi. Ya. Ini yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang kedua, Tashmitul atis. Tashmitul atis. Tashmitul atis mengucapkan rahimakallah. Ya. Mengucapkan rahimakallah atau yarhamukallah kepada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Maka saudaranya yang mendengarkan perbuatan orang ini ya mengucapkan atau mendoakannya dengan yarhamukallah. Itu namanya tashmitul atis. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ijabatud da'wah. Yang ketiga adalah wa ijabatud da'wah. Menjawab undangan. Memenuhi undangan. Ya. Ijabah di sini dari seorang hamba, kalau ijabah dari Allah Subhanahu wa taala dalam doa tentu mengabulkan. Ya, sekarang ijabatud da'wah yaitu mengabulkan undangan saudara muslim. Bila mana seorang muslim mengundang saudaranya untuk menyantap hidangan untuk sebuah walimah, baik itu walimah perkawinan atau walimah-walimah yang lain, maka kewajibannya untuk memenuhi undangan tersebut. Yang keempat, wa'iyadatul marid. Wa'iyadatul marid. Iyadah, menjenguk, mengunjungi seorang muslim yang sedang sakit. Ini termasuk haknya yang ditunaikan oleh muslim yang lain. Kemudian yang kelima terakhir adalah wattiba'ul janaiz. Wattiba'ul janaiz, mengiringi ya jenazah. Maksudnya mengiringi ini ada dua. Yang pertama adalah semenjak meninggal dunia sampai disolatkan. Ya, ini tiba yang pertama. Sampai disolatkan. Kemudian yang kedua, lanjut ke fase berikutnya, yaitu dari selesai disolatkan sampai dimakamkan, dikuburkan. Ini fase yang kedua dari makna ittiba'ul janaiz yang memang pahalanya diperbedakan oleh Nabi SAW. Ya, untuk dari fase pertama itu satu qiran, fase kedua dua qiran. Ya, fase kedua dua qiran. Nah, ini makna ittiba'ul janaiz, mengiringi proses ya pengurusan jenazah. Mengiringi bukan melakukan langsung, bisa jadi hanya sekedar berada di sana. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah sholatnya. Karena ketika dimandikan jenazah itu, kemudian dikafani, itu kan tidak semua orang yang mengerjakan. Tapi keberadaan muslim di situ, maknanya ittiba. Tetapi dengan ketentuan dia, untuk fase yang pertama, dengan ketentuan dia menyolatkan nantinya. Selesai disolatkan, dia pergi dan tidak lagi bersama jenazah. Tidak lagi berada di tempat di mana ada jenazahnya. Yang kedua, dia lanjut setelah selesai disolatkan dan dia ikut menyolatkan, dia lanjut sampai proses penguburan atau pemakaman. Maka dia akan mendapatkan lebih dari dua qiran. Ini yang maknanya ittiba'ul janaiz. Walaupun nanti dia sampai di kuburan, dia tidak menguburkan, tidak ikut memakamkan. Dia berada di sana. Ini makna ittiba al-janaiz. Dan itu yang kelima dan terakhir. Dari lima hak seorang muslim yang ditunaikan oleh muslim yang lain. Ini di dalam ruang agama Islam. Karena Nabi mengatakan hakul muslimi alal muslim. Maksud Islam di sini Islam. Ya, Islam amal zahir. Islam yang ditampilkan dengan sholat lima waktu, dengan puasa di bulan Ramadan, dengan tampilan Islam yang zahir yang lain. Statusnya diketahui seorang muslim, maka haknya mesti ditunaikan. Dan tidak ada di sini penetapan harus benar-benar diyakini dia muslim yang baik atau tidak. Ya, hatinya beriman atau tidak. Ini tidak ditetapkan di sini. Karena Islam itu adalah tampilan zahir. Dan kita tidak diperintah untuk mengorek-ngorek atau menggali dada manusia untuk mengetahui keislaman Islamnya benar atau bukan. Ya, jadi bila mana kita ketahui dia seorang muslim, maka dia berhak mendapatkan dari kita lima hak yang tadi dijelaskan oleh Nabi SAW. Lanjutan hadisnya, ya, qala Abdul Razzaq, qala kana Ma'mar yursilu hadal hadis anil Zuhri wa asnadahu marratan an Ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Ini faedah tentang sanad, ya. Ya. Ini faedah tentang sanad bahwa Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi, ya, ini seorang perawi. Ma'mar ini sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa hadis ini ada dikenal dengan mursal. Ya. Dan juga ada hadis yang musnad yang bersambung sanadnya, yang terputus sanadnya. Yang mausul, ini mursal ini bisa ada dua istilah untuk mursal bagi yang belajar ilmu hadis. Yang mursal pertama maksudnya adalah seorang tabi'in mengirimkan hadis langsung kepada Nabi. Ini al-mustalah alai. Seorang tabi'in mengirimkan hadis langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan sahabat. Ini mursal mustalah alai. Yang kedua, makna mursal adalah munqati'. Atau bisa jadi mursal itu, mursal ketika seorang tabi'in mengirimkan hadis kepada Nabi tanpa menyebutkan perantara. Ini tidak ada dua, ya. Ini perlu diperhatikan bahwa seorang mursal itu adalah seorang tabi'in mengirimkan hadis langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan perantara antara dia dengan Nabi dengan Nabi SAW. Makanya yang menyebabkan hadis mursal itu lemah, ya, karena tidak diketahuinya hakikat perantara yang tersembunyi antara seorang yang tabi'in ini dengan Nabi SAW. Kalau seandainya dipastikan bahwa antara dia dengan Nabi itu hanya sahabat saja, sudah pasti sahabat dan tidak ada yang lain kemungkinan, maka mursal ini diterima. Tapi kalau tidak dipastikan bahwa hanya sahabat saja yang terputus, yang tersembunyi, ini yang membuat dia menjadi lemah. Riwayat hadis ini mursalnya lemah. Ya. Nah, seperti di sini, Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi, kata Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, kana Ma'mar yursilu hadal hadis. Adalah Ma'mar mengirim hadis ini anis Zuhri, ya, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Wa asnadahu marratan an ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Dan terkadang dia memusnadkan, ya, dengan menyebutkan antara Az-Zuhri dengan Abu Hurairah ibn Musayyab. Jadi sekarang yang bermasalah adalah Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Ya. Dia terkadang menyebutkan dari gurunya Az-Zuhri, kemudian dari Abu Hurairah. Kemungkinan karena Az-Zuhri Muhammad bin Syihab juga meriwayatkan dari sahabat. Az-Zuhri ini meriwayatkan dari sahabat. Jadi tidak ada perantara antara Az-Zuhri dengan Abu Hurairah. Ini kadang-kadang. Kadang-kadang lain dia menyebutkan di antara Az-Zuhri dengan Abu Hurairah siapa? Ibnu Musayyab. Dan ini tidak berpengaruh kepada hadis. Kenapa tidak berpengaruh? Karena Az-Zuhri juga meriwayatkan dari sahabat Nabi SAW. Ya. Terkadang dia meriwayatkan dari sahabat melalui perantara. Dan perantaranya di sini adalah Sa'id Ibnu Musayyab. Ya. Rahimahumullahu ta'ala. Jadi ini faedah tentang sanad yang disebutkan oleh Imam Muslim. Sementara hadisnya telah kita jelaskan. Ada lima hal, lima perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Yang pertama menjawab salam. Yang kedua mengucapkan yarhamukallah untuk seorang Muslim yang bersin. Kemudian dia memuji Allah. Alhamdulillah. Kemudian memenuhi undangan dari seorang Muslim. Kemudian yang keempat menjenguk seorang Muslim yang sakit. Dan yang kelima terakhir mengiringi jenazahnya dengan rincian seperti tadi. Mengiringi jenazah, mengiringi pengurusan jenazah semenjak meninggal dunia sampai dikuburkan. Ini yang sempurna. Kemudian sampai menguburkan di sini dengan catatan bahwa dia ikut menyolatkan. Ya. Kemudian yang kedua separohnya, yaitu dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan selesai. Ya, ini juga termasuk mengiringi dengan nilai pahala yang lebih kurang dan tidak sempurna. Ya, makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma setelah mendapatkan hadis bahwa yang mengikuti mengiringi jenazah sampai dikuburkan akan mendapatkan dua kirat. Kata beliau, laqad farratna qararita katsira. Laqad farratna qararita katsira. Kita telah melalaikan sekian banyak kirat-kirat. Ya mungkin saja karena proses pengurusan jenazah ini tidak sampai dia sampai proses pemakaman. Dia sampai menyolatkan saja. Itulah hadis yang pertama. Nah, tinggal lima hal ini yang harus kita budayakan dalam kehidupan kita. Karena ini pengaruhnya sangat besar. Ya. Terutama menjawab salam ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, keutamaan, menjelaskan keutamaan menyampaikan salam. Bahwa dia merupakan hadiah yang besar hikmah dan manfaatnya yang diberikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian saya beritahukan tentang sesuatu yang bila mana kalian kerjakan maka kalian akan saling mencinta. Ya, saling mencinta, kata Nabi SAW. Kata beliau, afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Nah, ketika seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, yang mana yang dia itu, dia bagi dia hukumnya sunnah, seperti yang telah kita ketahui pada pelajaran yang lalu, kita yang mendapatkan salam tersebut dari dia, wajib menjawabnya, karena hak dia. Ya, kita kenali dia atau tidak kita kenali dia, bukan urusan. Ya, karena memang tidak ada ketentuannya. Ketika menyebarkan salam pun tidak demikian kenyataannya atau hakikatnya. Yaitu menyebarkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Seperti tadi, di antara hak jalan yang mesti tunaikan oleh orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, menjawab salam dari siapapun juga. Dari anak kecil, dari orang tua, dari orang yang kita kenal dengan atau yang tidak kita kenal, dari yang berkendaraan, dari yang berjalan kaki, pokoknya semua yang mengucapkan salam kepadamu yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, di pinggir jalan tersebut, engkau wajib menunaikan hak itu karena itu hak jalan. Kemudian yang kedua tadi adalah tasmiyatul atis. Ini juga luar biasa. Adab yang diajarkan oleh agama kita agar hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain benar-benar erat, terikat kuat, saling mendoakan, saling menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Bersin adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan untuk mengucapkan salam bagi orang yang bersin. Bahkan bagi yang mendengarkan orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, wajib untuk atau merupakan kemestiannya untuk mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Ya. Kemudian yang ketiga menjawab mengabulkan undangan makan. Undangan umum di sini bisa jadi walimah dan yang lainnya. Menjenguk orang sakit kemudian mengikuti jenazah. Hadis yang kedua 5595. Ini hadis yang terakhir di bab ini. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah wa ibnu Hujrin. Ini tiga orang guru Imam Muslim nih ya di sini. Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id. Ya. Wa ibnu Hujr Ali ibnu Hujr. Qalu haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far. Ini gurunya mereka bertiga. Ali ibnu Ja'far. Ismail ibnu Ja'far. Anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi alal muslimi sittun. Perhatikan ada perbedaan. Nah, ini bukan menunjukkan bahwa hadis ini bertentangan, terjadi kontradiksi. Tidak. Yang pertama tadi, haqqul muslimi alal muslimi khamsun. Di sini, haqqul muslimi alal muslimi sittun. Ya. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Qal. Ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Tadi 5 ya. Yang ini 6. Ada tambahannya 1. Ya. Para sahabat bertanya, apa itu 6 hak muslim atas muslim yang lain ya Rasulullah? Qal idza laqitahu fasallim alayh. Idza laqitahu fasallim alayh. Yang pertama, apabila engkau menjumpainya, bertemu dengan dia, maka ucapkan salam atasnya. Assalamu alaikum. Ya. Atau salamun alaikum. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahlah. Apabila dia meminta kepadamu nasihat, maka berilah dia nasihat atau nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah. Fasammithu. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan memuji Allah, yaitu alhamdulillah ucapannya, maka sammithu, doakan dia dengan ucapan yarhamukallah. Itu yang tasmit, yarhamukallah. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia, kunjungi. Yang keenam terakhir, wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka ikuti dia, bukan ikut mati pula atau ikut sampai dikuburkan pula, tidak. Ikutilah dia, maksudnya seperti yang tadi telah kita jelaskan, mengiringi proses fardu kifayahnya. Bisa jadi dia, orang ini tidak melakukan apa-apa, cuma berada di sana, berada di tempat di mana dilaksanakan proses pemandian jenazah, proses pengafanan jenazah, proses menyolatkan, dan dia ikut. Kecuali ada halangan, ya, ikut menyolati. Dan ini yang terkadang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh seorang muslim atau oleh sebagian kaum muslimin. Dia berada di sana, tapi ketika disolatkan, ini laki-laki muslim, dia tidak ikut menyolatkan. Umumnya, ini juga yang harus kita sampaikan kepada seorang muslim, kepada kaum muslimin, biasanya sholat jenazah disolatkan setelah sholat fardu. Ya. Dia berangkat ikut di rumah, proses pemandian, pengafanan, kemudian dibawa ke masjid misalnya. Nah, kemudian orang yang di masjid sholat fardu terlebih dahulu. Orang ini malah tidak sholat fardu. Ya. Dia berada di luar menunggu. Orang sholat fardu, dia tidak sholat fardu. Orang menyolatkan jenazah, dia tidak ikut menyolatkan. Ini kejanggalan dan kekurangan yang luar biasa. Bahkan mendahulukan yang hukumnya lebih rendah daripada yang lebih kuat, lebih tinggi, yaitu sholat fardu. Ya. Dan menyolatkan juga. Menyolatkan juga. Banyak kaum muslimin yang tidak menyolatkan jenazah, tidak ikut menyolatkan jenazah. Padahal menyolatkan di sini keutamaannya luar biasa. Ya. Menyolatkan di sini keutamaannya luar biasa. Jadi itu yang keenam, idza mata fatba'hu atau fattabi'hu. Dalam lafaz di sini fattabi'hu. Kita ingin melihat perbedaan antara yang lima tadi dengan yang enam sekarang ini. Yang lima tadi pertama menjawab salam. Di sini sudah ada wa idza laqitahu fasallim alaihi. Karena mengucapkan salam dengan jawab salam ini sebab akibat. Jadi ketika engkau mengucapkan salam, dan ini juga merupakan hak seorang muslim, maka dia juga wajib atau fardu menjawab salamnya. Jadi yang pertama sudah sama. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Ini juga sudah ada ijabatul da'wah di lafaz yang di hadis yang pertama. Kemudian yang ketiga di sini, wa idza stansahaka fansahlah. Ini yang berbeda, ya, ini tambahannya, yaitu apabila dia meminta nasihat maka nasihati dia. Ini termasuk hak yang tidak disebutkan, tidak ada dalam lafaz yang pertama yang ada lima cuma. Yang sekarang ada enam, tambahannya ini. Idza stansahaka fansahlah. Jadi memberi nasihat kepada orang yang meminta nasihat, hak yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Itulah hadis, dua hadis di bawah bab yang ketiga ini. Dan dia sebenarnya membutuhkan waktu yang panjang untuk menguraikan poin demi poin dari lima atau enam perkara ini, karena dia menyangkut perkara yang menjalin hubungan erat yang akibatnya atau yang hasil dan buahnya adalah membuat hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain sangat sangat kuat dan kokoh. Ya, inilah tubuh muslim, tubuh kaum muslimin ini dia. Ya, nampak. Ya, jelas dalam masalah menjawab salam, menyampaikan salam, mendoakan, saling mendoakan, memenuhi undangan, menjenguk mereka yang sedang sakit, mengiringi jenazahnya, memberi nasihat. Ya, memberi nasihat. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Kata Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Maksudnya, memberi nasihat atau menerima nasihat, atau saling nasihat menasihati ini merupakan pondasi yang kuat dalam agama Islam yang akan merangkul sehingga menjadi terikat erat antara kaum muslimin. Sehingga mereka saling membutuhkan. Saling memberikan manfaat kepada muslim yang lain. Dan kaum muslimin, kaum muslimat, yang mungkin perlu kita tekankan di sini dalam kajian adab ini adalah penerapan. Karena masalah teori sangat mudah seperti yang kita pelajari pada kesempatan ini. Teorinya sangat mudah. Tetapi penerapan, praktek dan pengamalannya yang sangat sulit, hanya lima saja. Ya, lima saja. Bila mana kelima-limanya. Atau ditambahkan satu tadi yang memberi nasihat, bila mana diminta nasihat. Bila mana sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak akan ada tersisa dalam hati kita kebencian kepada seorang muslim pun. Tidak akan ada dengki, tidak akan ada iri, saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tegak masyarakat Islam ya dalam tatanan yang sangat kuat. Saling memperhatikan, saling mempedulikan, peka terhadap sesama, apa yang dibutuhkan saudaranya. Karena salam itu adalah doa keselamatan. Maka kita tekankan untuk mulai menerapkannya. Ya, mulai menerapkan. Dari mengucapkan salam, apalagi menjawab salam. Ya, dengan tuntunannya. Ini tuntunan yang utamanya seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Yusallimu ar-raqibu alal mashi, ya, wal mashi alal qa'idi, wal qalili alal qalilu alal kathiri, ya, was saghir alal kabir. Bila mana tidak ada seperti ini penerapannya, maka siapa yang dahulu mengucapkan salam ini yang paling utama. Ya. Wa awlahuma man yabda'u bisalam. Yang paling utama di antara mereka yang berjumpa tadi, yang pertama kali mengucapkan salam. Yang kedua tadi, tasmiyatul atis ini. Ya, nyaris. Ya. Kita seringkali mendengar orang yang bersin di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak kekurangan-kekurangan. Yang pertama, orang yang bersinnya itu. Yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, ketika sekalipun dia mengucapkan alhamdulillah, saudaranya yang mendengarnya ya, tidak mengucapkan doa untuknya, yarhamukallah. Bisa jadi orang yang tidak mengucapkan ini tahu ya, keutamaannya. Tetapi mungkin sungkan untuk menerapkan sunnah itu. Karena tidak tersebar di tengah-tengah masyarakat. Mungkin orang akan merasa aneh. Tetapi mulailah untuk menerapkannya. Akan terasa betapa kita mencintai saudara kita. Dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita mengatakan, yarhamukallah. Saya pernah, kejadian nyata ya, ketika kita mengucapkan yarhamukallah ini, orang saling berpandangan, melihat kita. Menunjukkan bahwa, orang tidak mengenali sunnah itu. Ketika mengucapkan, mungkin orang ini, sudah terbiasa, spontan setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Ini hal yang mungkin banyak ya. Tetapi yang kurang di sini orang yang respon orang yang mendengarnya. Bahkan yang sangat ya luar biasa tadi yang seperti yang saya ceritakan, orang saling melihat atau memilihat kita dan mereka saling bertatapan. Ketika ada orang yang mentasmid saudaranya yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, menunjukkan sunnah ini nyaris tidak ada. Atau sesuatu yang asing di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Kemudian ijawatul dakwah ini juga perkara yang mungkin sudah merata di kaum muslimin yang ya, yang menghadiri undangan, apalagi undangan makan. Ya. Terkait dengan undangan ini perlu kita berikan catatan. Para ulama memang berpendapat bahwa menghadiri undangan walimah, undangan makan wajib. Lalu mereka memberikan catatan bahwa bila mana di tempat undangan itu ada perkara yang mungkar, maka derajat hukumnya dari wajib turun. Ya, dan ini wajib turun. Bila mana di sana ada yang kemungkaran, turun hukumnya dari wajib menjadi tidak wajib. Maka boleh dia tidak menghadiri undangan tersebut. Umumnya undangan walimahan sekarang ini, yang nyaris tidak ada ya resepsi walimah yang kosong dari maksiat dan kemungkaran. Yang padahal kalau kita kembali ke beberapa puluh tahun sebelumnya, ini tidak merupakan sesuatu yang merupakan yang mesti ada, yaitu adanya musik-musik dalam walimah pernikahan. Ya. Di zaman-zaman kakek nenek kita dahulu, tanpa itu pun walimah tetap ada. Nah, sekarang ini tanpa itu seakan-akan tidak walimahan. Makanya orang mengatakan ini proses kematian atau walimah. Karena tidak ada musiknya. Ini sudah terbalik zaman kita. Jadi itu salah satu kemungkaran. Maksiat, ikhtilat, wanita-wanita datang ke walimahan dengan menampilkan aurat, mempertontonkan aurat, ini termasuk hal yang mungkar. Dan ini yang sebagian ulama mengatakan menurunkan hukum dari wajib menjadi tidak wajib. Mengunjungi orang yang sakit, ini subhanallah luar biasa, dan kita sangat melalaikan hal ini dengan kesibukan kita. Tetapi ada orang yang menjaganya. Saya tahu ya, ketika kita masih mahasiswa di salah satu kota ya Islam di Arab Saudi sana, ketika kita mengunjungi saudara atau teman yang sakit di rumah sakit, tiba-tiba kita dimasuki oleh seorang tamu ya, kamar di mana teman kita itu dirawat di sana, dimasuki oleh seorang tamu orang Arab Saudi ya, masuk, kemudian dia tegak dan menyampaikan salam, lalu dia mendoakan ya yang sakit itu, padahal dia tidak mengenali sama sekali. Kemudian dia pindah ke kamar yang lain, masuk lagi, mendoakan lagi, pindah ke kamar lain, masuk lagi, doakan lagi. Kata yang mengabarkan ini hampir tiap hari. Ya, bisa jadi ada orang lain lagi yang melakukan yang sama. Ya. Dan ada orang yang memang merutinkan setiap satu kali seminggu, Jumat misalnya, untuk mendoakan orang sakit. Dan ini luar biasa. Kemudian itibaul janaiz. Ya. Alhamdulillah ini perkara yang tersebar tengah kaum muslimin, cuma itu kita berikan catatan, mereka harus menjadikan ini niat ibadah. Bukan hanya untuk berkumpul-berkumpul saja, untuk berkerumun saja, tapi untuk beribadah mengikuti tuntunan Nabi, dan jangan sampai melalaikan perkara yang sangat besar keutamaan di situ, yaitu seperti menyolatkan jenazah. Dan mengikuti proses yang sunnah dari proses-proses pengurusan jenazah. Inilah ma'asyiral muslimin muslimat, tersisa satu dari yang enam tadi, yaitu memberi nasihat yang telah kita berikan sedikit komentar tadi atau ulasan. Dan pelajaran kita hari ini sampai di situ. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tri Joko di Pekanbaru. Saya pernah tugas di Aceh di sana. Di sana sudah menjadi budaya memberi salam bila ketemu orang lain. Mau bertamu tidak masuk rumah bila tidak ada suami di rumah. Kenapa di daerah lain belum? Memberi salam masih terbatas dalam pembukaan acara-acara resmi saja. Itu kekurangan yang mesti disempurnakan. Memang tidak ada yang mencapai tingkat yang sempurna. Di tempat, satu tempat ada yang memiliki keutamaan di sisi ini dan ada kekurangan di sisi yang lain. Di tempat yang lain ada kekurangan di sisi kesempurnaan yang di tempat pertama, tapi dia punya kelebihan di sisi yang lain. Jadi bila mana itu ada di satu tempat, maka kita harus juga ikut menyebarkan, ikut pula meramaikan, ikut pula menerapkan dalam kehidupan kita. Kalau hanya salam di acara-acara resmi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu menyampaikan kata sambutan, kemudian dalam berjumpa tidak ada salam, semuanya cukup berjabat tangan dan tidak ada salam. Padahal yang utama itu, idza laqitahu fasallim alaihi, bila mana berjumpa salam. Ya. Kita tidak tanpa salam, jabat tangan, cipika-cipiki, tidak ada salam. Padahal itu yang dituntun oleh agama. Assalamualaikumnya. Walaupun 1000 kali kita berjumpa dengan 1000 kali 1000 orang berpapasan, ucapkan salam untuk orang per orang. Karena ini memang doa. Ya. Bukan hanya ketika menyampaikan kata sambutan dan acara-acara resmi. Wallahu a'lam. Kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ustaz. Wa fiika barakallah. Semenjak kajian online ini, ana salat subuh di masjid, pulang untuk mendengarkan kajian online ini. Apakah sehabis kajian ini atau saat masuk suruk, ana boleh melakukan salat suruk? Mohon penjelasan. Lakukan, Pak. Kalau sudah menjadi kebiasaan, jangan tinggalkan wali di rumah dan niatkan untuk salat suruk. Ya. Ya, niatkan untuk salat suruk. Bila mana memang ketika untuk berada di masjid tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kajian online. Misalnya melalui televisi atau HP tidak dibawa ke masjid, maka pulang ke rumah seperti yang dilakukan, kemudian sampai jatuh suruk nanti sholat 2 rakaat. Kalaupun tidak mendapatkan pahala sholat suruk, kita sudah mendapatkan pahala sholat duha, awal waktu sholat duha. Ya, wallahu ta'ala. Pertanyaan terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta penjelasannya tentang hadis Nabi SAW, istighfar seorang anak membuat kaget orang tuanya di alam kubur. Dan adakah dalil tentang sholat, ini yang pertama, yang berikutnya, dan adakah dalil tentang sholat hadiah, menghadiahkan pahala untuk keluarga kita yang telah wafat, lilik dari Lampung. Ya. Adapun yang pertama, ya, secara lafzi atau secara lafaz hadis saya tidak tahu ya, tentang istighfar seorang anak membuat kaget orang tuanya di dalam kubur. Yang saya tahu bahwa membuat kaget orang tua di surga. Ya, ketika orang tua ini masuk surga dan dia sadar tentang agamanya, ketaatannya, amal kebaikannya, dan dia merasa kok saya mendapatkan balasan lebih dari yang pantas saya dapatkan. Artinya dia mendapatkan balasan yang lebih tinggi, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dia kaget. Dia bertanya, "Kok saya bisa berada di sini? Padahal amalan saya tidak mungkin menyampaikan saya ke tempat ini." Kata yang menjawab, ya, para malaikat, "Bistighfari waladikalak." Disebabkan oleh permohonan ampun anakmu untukmu. Maksudnya anaknya selalu memohonkan ampunan. Anaknya tahu bahwa orang tuanya adalah orang tua yang baik, yang soleh, yang bertakwa. Ya, yang berada di atas ketaatan, meninggal dalam husnul khatimah. Tetapi dia tetap mintakan ampunan. Nah, permohonan ampunan dari anak ini yang terus menerus dan dia menjadi kebiasaan yang untuk mintakan ampun untuk orang tuanya, yang bisa jadi dengan permohonan yang pertama atau dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya, dosanya diampuni oleh Allah. Tetapi anaknya mintakan ampunan untuk orang tuanya terus. Ah, dan permohonan ampunan ini dari anaknya itu yang membuat derajat orang tuanya naik. Yaitu di surga, dan itu yang saya ketahui. Adapun di dalam kubur saya tidak tahu. Ya. Kemudian yang kedua tentang dalil salat hadiah, menghadiahkan pahala untuk keluarga kita yang telah wafat. Ini masuk pada pembahasan tentang amalan yang sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini babnya. Di bawahnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mereka sepakati pahala ibadah yang sampai kepada mayat. Ya, seperti sedekah. Sedekah sampai. Ya. Bila mana anaknya bersedekah untuk orang tuanya, maka pahala sampai kepada orang tua. Kurban di antaranya ya. Ya. Berkorban, dia berkorban, kemudian dia memasukkan orang tuanya yang sudah meninggal untuk memperoleh pahalanya. Ini sepakat para ulama. Haji, ya, umroh, ya. Dan di antara yang mereka perselisihkan dan yang rajihnya tidak sampai adalah membaca, membaca Al-Quran, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mereka. Terjadi perbedaan dan kita merujukkan tidak sampai dengan tidak adanya dalil yang kuat menjelaskannya. Sementara salat, wallahu ta'ala alam, saya tidak ya, terlalu ingat sekarang ini pembahasan tentang salat. Yang saya sedikit mengingatnya bahwa salat termasuk pada bagian yang kedua tadi. Ya, pada bagian yang kedua yang tidak sampai pahalanya. Ada lagi tadi yang disepakati pertama adalah doa ya. Sedekah, doa. Puasa. Puasa juga. Kemudian haji, umroh. Dan mereka berselisih pendapat. Dan kita menguatkan bahwa tidak sampai adalah membaca Al-Quran. Dan juga termasuk salat. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada perjumpaan ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.